kita harus berpisah. Cinta untukmu takkan terhapus, walau semua harus berakhir. Takkan berhenti mencintaimu, ku berjanji cinta ini, cinta kita akan abadi. Tak peduli walau kita harus terpisah dan terpisah.